paket. Nungguin ya, biar di tempat. Belanja online, biar di tempat. Di Tokopedia, biar di tempat Tokopedia. Pasti aman, nyaman, dan menyenangkan. Download Tokopedia sekarang, yuk cobain bayar di tempat Tokopedia. Bayar di tempat di Tokopedia. Paket. Nungguin ya, bayar di tempat. Belanja online, bayar di tempat di Tokopedia. Bayar di tempat Tokopedia, pasti aman, nyaman, dan menyenangkan. Download Tokopedia sekarang, yuk cobain bayar di tempat Tokopedia. Bayar di tempat di Tokopedia.